Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 44. Kitab Urayan Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, Fa innaha la ta'mal absyaru, walakin ta'mal kulubul latif fis sudur. Artinya, karena sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati wa a'ma wa adalu sabila. Artinya, barang siapa buta di dunia ini, niscaya di akhirat buta juga dan lebih sesat jalannya. Inilah penjelasan ilmu akli. Adapun ilmu keagamaan atau ilmu dini, maka adalah diambil dengan jalan taklid atau mengikuti nabi-nabi alaihissalam. Dan itu diperoleh dengan mempelajari kitab Allah Ta'ala, sunnah Rasulullah SAW, dan memahami maksud keduanya sesudah didengar. Dengan demikian, sempurnalah sifat hati dan selamatlah hati itu dari segala penyakit dan bencana. Ilmu akli itu tidak cukup untuk keselamatan hati, walaupun hati itu memerlukan kepadanya. Sebagaimana akal itu tidak cukup untuk tetapnya sebab-sebab kesehatan badan. Akan tetapi memerlukan kepada pengetahuan khasiat-khasiat obat dan ramuan-ramuan dengan jalan belajar pada dokter-dokter. Karena akal saja tidak memperoleh petunjuk kepadanya. Akan tetapi, tidak mungkin memahaminya sesudah didengar, kecuali dengan akal. Maka tidak cukup dengan akal saja, tanpa mendengar, dan tidak cukup mendengar saja tanpa akal. Maka mengajak kepada semata-mata taklid serta menyingkirkan akal secara keseluruhan itu bodoh. Dan mencukupkan dengan semata-mata akal tanpa nur Al-Quran dan sunnah Rasul SAW itu tertipu. Maka awaslah, Anda menjadi salah satu dari dua golongan tersebut. Dan hendaklah Anda yang menghimpunkan di antara dua pokok itu. Sesungguhnya ilmu akli adalah seperti makanan, dan ilmu syariat adalah seperti obat. Orang sakit itu madarat dengan makanan, manakala tidak ada obat. Maka begitu pula penyakit hati, tidak mungkin mengobatinya kecuali dengan obat-obat yang diambil dari syariat, yaitu tugas-tugas ibadah dan amalan-amalan yang disusun oleh Nabi-Nabi alaihissalam untuk perbaikan hati. Maka barang siapa tiada mengobati hatinya yang sakit dengan pengobatan ibadah syariat dan mencukupkan saja dengan ilmu akal, niscaya ia memperoleh madarat sebagaimana madaratnya orang sakit dengan makanan. Ada orang yang menyangka bahwa ilmu akal itu berlawanan dengan ilmu syariat, dan mengumpulkan di antara keduanya tidak mungkin. Ini adalah sangkaan yang terbit dari kebutaan pada mata hati. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Akan tetapi, orang yang berkata itu sendiri kadang-kadang berlawanan padanya di antara sebagian ilmu syariat dengan sebagian yang lain. Lalu ia lemah daripada mengumpulkan di antara keduanya. Maka ia menyangka bahwa ilmu itu berlawanan pada agama. Lalu ia heran. Maka ia mencabut dari agama. Laksana mencabut rambut dari tepung. Sesungguhnya yang demikian itu adalah lantaran kelemahan pada dirinya sendiri. Lalu terhayalah kepadanya akan pertentangan pada agama. Amat jauhlah yang demikian dari kebenaran. Contohnya, ia seperti orang buta yang masuk ke rumah suatu kaum. Lalu ia tersinggul dengan tempat-tempat air di rumah itu. Maka orang buta tersebut bertanya, mengapa tempat-tempat air ini dibiarkan di jalan? Mengapa tidak diletakkan kembali pada tempatnya? Orang-orang itu menjawab, tempat-tempat air itu adalah pada tempatnya. Anda yang tidak mengetahui jalan karena Anda buta. Yang heran, Anda tidak mengemukakan kesenggolan Anda karena Anda buta. Akan tetapi Anda kemukakan kepada keteledoran orang lain. Inilah perbandingan di antara ilmu agama dan ilmu akal. Ilmu akal itu terbagi kepada duniawiyah dan ukrawiyah. Duniawiyah seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu bintang, pekerjaan tangan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Ukrawiyah seperti ilmu hal ihwal hati, bahaya-bahaya amal, ilmu mengenai Allah Ta'ala, mengenai sifat dan af'alnya, sebagaimana telah kami uraikan pada kitab ilmu. Kedua pengetahuan tersebut tidak menindakkan di antara satu dengan yang lain. Yakni, orang yang menyerahkan perhatiannya kepada salah satu daripadanya, sehingga ia mendalami betul-betul yang satu itu, niscaya teledorlah penglihatan hatinya kepada yang lain, menurut kebanyakannya. Karena itulah Ali radhiyallahu an membuat tiga contoh untuk dunia akhirat. Ali berkata, keduanya itu seperti dua daun raja, seperti timur dan barat, dan seperti dua wanita yang dimadukan. Apabila disenangi yang seorang, niscaya membawa kemarahan kepada yang lain. Karena itulah Anda melihat bahwa orang-orang yang pandai tentang urusan dunia, tentang ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu hindasah dan filsafat adalah bodoh tentang urusan akhirat. Orang-orang yang pandai tentang ilmu akhirat yang halus-halus adalah bodoh tentang kebanyakan pengetahuan dunia. Karena kekuatan akal cukup pada galibnya untuk kedua hal tersebut bersama-sama. Lalu salah satu daripadanya mencegah sempurnanya yang kedua. Karena itulah Nabi SAW bersabda, kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Basar dari Anas. Artinya, bodoh tentang urusan duniawi. Al-Hasan dalam sebagian pengajarannya berkata, kami telah mendapati beberapa kaum, jikalau Anda melihatnya, tentu Anda mengatakan mereka itu orang gila. Dan jikalau mereka itu mendapati Anda, tentu mereka itu mengatakan Anda setan. Manakala Anda mendengar hal yang ganjil dalam urusan agama, yang diingkari oleh orang-orang pintar dalam ilmu-ilmu lain, maka janganlah Anda tertipu oleh keingkaran mereka menerimanya. Karena termasuk mustahil orang yang berjalan ke arah timur memperoleh apa yang didapati pada jalan ke barat. Maka demikian pula berlakunya urusan dunia dan akhirat. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wat ma'annu biha. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan menemui kami, mereka rela dengan kehidupan yang dekat dan sudah merasa tenteram dengan itu. Surat Yunus ayat 7. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Artinya, mereka mengetahui perkara yang lahir dari kehidupan dunia ini, dan terhadap hari kemudian itu, mereka tiada memperhatikan. Surat Ar-Rum ayat 7. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yurid ilal khayatat dunya dzalika mablahuhum minal ilmi. Artinya, berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pengajaran kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia semata. Pengetahuan mereka hanya sehingga itu. Surat An-Najm ayat 29-30. Maka mengumpulkan antara kesempurnaan penglihatan mata hati dalam segala kepentingan dunia dan agama tidaklah begitu mudah, kecuali bagi orang yang telah dimantapkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur hambanya dalam kehidupan dunia dan kembalinya di akhirat. Yaitu nabi-nabi yang dikuatkan dengan roh suci, yang dibantu dengan kekuatan ketuhanan yang meluas ke semua urusan dan tidak sempit. Adapun hati makhluk yang lain, maka sesungguhnya apabila berpegang dengan urusan duniawi, niscaya terlepas dari akhirat dan lengah daripada menyempurnakan urusan akhirat. Penjelasan tentang perbedaan antara ilham dan belajar, dan perbedaan antara cara sufi dengan tersingkapnya kebenaran dan cara orang-orang pemerhati. Ketahuilah bahwa ilmu yang tidak doruriyah dan hanya berhasil di dalam hati dalam beberapa hal, maka hal berhasilnya itu berbeda-beda. Sekali ia menyerang kepada hati, seolah-olah dicampakkan ke dalam hati tanpa diketahui. Sekali diusahakan dengan jalan mencari dalil dan belajar, maka yang diperoleh tidak dengan jalan usaha dan mencari dalil, maka dinamakan ilham. Dan yang berhasil dengan menggunakan dalil dinamakan iktibar dan istibsar, atau memperoleh pengertian dan mengetahuinya dengan penglihatan mata hati. Kemudian yang jatuh ke dalam hati tanpa usaha, belajar dan kesungguhan hati dari seseorang hamba itu terbagi kepada yang tiada diketahui oleh hamba, bagaimana ia memperolehnya dan mana diperolehnya, dan kepada yang muncul bersamanya di atas sebab yang dapat diperolehnya ilmu itu, yaitu kesaksian malaikat yang mencampakkan ke dalam hati. Yang pertama dinamai ilham dan pencampakan dalam hati. Dan yang kedua dinamai wahyu yang tertentu bagi nabi-nabi. Dan yang pertama tadi tertentu bagi wali-wali dan orang-orang pilihan. Dan sebelumnya yaitu yang diusahakan dengan jalan mencari dalil tertentu bagi alim ulama. Hakikat perkataan mengenai itu ialah bahwa hati bersedia untuk menampak di dalamnya hakikat kebenaran tentang segala sesuatu. hanya tergelinding di antara hati dan hakikat kebenaran tadi oleh lima sebab yang telah tersebut dahulu, yaitu seperti hijab yang terbentang, yang mendindingi di antara cermin hati dan Lauh Mahfudz yang terukir padanya semua ketetapan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Dan menjelaslah segala hakikat ilmu yang dari cermin Lauh Mahfudz dalam cermin hati, yang menyerupai mencapnya bentuk dari cermin ke dalam cermin yang menghadapinya. Dan hijab di antara kedua cermin itu, sekali hilang dengan tangan, dan lain kali hilang dengan hembusan angin yang menggerakkannya. Begitu pula, kadang-kadang berhembus angin yang halus, dan terbukalah hijab dari mata hati. Lalu jelaslah sebagian yang tertulis pada Lauhul Mahfudz. Dan ada yang demikian itu sekali ketika tidur, lalu mengetahui apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan sempurnanya, terangkat hijab itu dengan mati, yang padanya terbukalah tutup. Dan terbuka juga dalam waktu tidak tidur, sehingga terangkatlah hijab dengan kehalusan yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Lalu cemerlangnya di dalam hati dari belakang tutup gaib, suatu dari keganjilan ilmu. Sekali seperti kilat yang menyambar, dan kali yang lain berturut-turut hingga suatu batas yang berkekalan dalam keadaan yang sangat jarang terjadi. Ilham itu tidak berpisah dengan usaha tentang ilmu itu sendiri, tentang tempatnya dan sebabnya. Tetapi ia berpisah dari segi hilangnya hijab. Yang demikian itu tidaklah dengan usaha seseorang. Wahyu tidak berpisah dengan ilham mengenai suatu dari yang tersebut itu. Bahkan dalam penyaksian malaikat yang memfaedahkan ilmu. Ilmu itu sesungguhnya berhasil dalam hati kita dengan perantaraan malaikat. Dan kepada itulah disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala. Wa ma kana li basarin an yukallimahu Allahu ila wahyan aw min wara'i hijabin aw yusri la rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha. Artinya, dan tiada seorang manusia pun akan dapat berkata-kata dengan Allah, melainkan dengan wahyu atau dibalik tabir atau diutusnya utusan. Lalu dengan izinnya, diwahyukannya apa yang dikehendakinya. Surat As-Su'ara ayat 51. Apabila ini Anda telah ketahui, maka ketahuilah bahwa kecenderungan ahli tasawuf itu kepada ilmu-ilmu keilhaman, tidak kepada ilmu-ilmu yang dipelajari. Maka karena itulah, mereka tidak bersungguh-sungguh mempelajari ilmu dan menghasilkan apa yang digarang oleh para pengarang yang membahas tentang kata-kata orang dan dalil-dalil yang disebutkan. Tetapi mereka mengatakan, jalan yang ditempuh ialah mendahulukan mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan nafsu dan mendekatkan diri kepada Tuhan, menyapu sifat-sifat tercela, memutuskan semua hubungan dengan dunia, dan menghadapkan diri dengan penuh cita-cita kepada Allah Ta'ala. Manakala telah berhasil yang demikian, niscaya adalah Allah yang memerintah hati hambanya dan yang menanggungnya dengan penyinaran nur ilmu. Dan apabila Allah memerintah urusan hati, niscaya melimpahlah rahmatnya kepada hati. Bercemerlanglah nur dalam hati, terbukalah dada, tersingkaplah rahasia alam malakut, hilanglah dari wajah hati tabir kelalaian dengan kelemah lembutan rahmat, dan cemerlanglah pada hati hakikat urusan ketuhanan. maka tidak ada atas hambanya selain bersiap dengan membersihkan semata, menghadirkan cita-cita serta kemauan yang benar, kehausan yang sempurna, dan mengintip dengan menunggu terus-menerus akan rahmat yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka nabi-nabi dan wali-wali telah terbuka urusan bagi mereka dan melimpahlah nur ke dalam dadanya. Tidak dengan belajar, mempelajari dan menulis buku-buku, tetapi dengan zuhud di dunia, melepaskan diri dari segala yang berhubungan dengan dunia, mengosongkan hati dari segala urusan duniawi, dan menghadapkan diri dengan penuh cita-cita kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang ditanya bagi Allah, niscaya adalah Allah baginya. Maka barang siapa yang dianya bagi Allah, niscaya adalah Allah baginya. Mereka mendakwakan bahwa jalan pada yang demikian itu adalah pertama-tama dengan memutuskan segala hubungan dengan dunia seluruhnya, mengosongkan hati daripadanya, memutuskan cita-cita dari keluarga, harta, anak dan tanah air, dan dari ilmu, kekuasaan, dan kemegahan. Bahkan hatinya menjadi pada suatu keadaan yang sama padanya, adanya segala sesuatu dan tidak adanya. Kemudian ia berkhilwah sendiri pada suatu sudut rumahnya atau masjid, serta meningkatkan dengan mengerjakan segala fardu dan sunnah rawatib. Ia duduk dengan kekosongan hati, terkumpul cita-cita. Pikirannya tidak bercerai dengan pembacaan Al-Quran dan pemerhati pada tafsir, kitab-kitab hadis dan lainnya. Bahkan ia bersungguh-sungguh supaya tidak tergores di hatinya suatu selain Allah Ta'ala. Maka senantiasalah sesudah ia duduk dalam khilwah mengucapkan dengan lidahnya Allah, Allah, terus-menerus, serta kehadiran hati, sehingga ia berkesudahan kepada keadaan di mana ia meninggalkan penggerakan lidah. Kemudian ia bersabar atas yang demikian, sehingga terhapus bekasnya dari lidah. Dan kebetulan hatinya rajin kepada berzikir. Lalu ia membiasakan yang demikian, sehingga terhapuslah dari hatinya bentuk kata-kata, hurufnya, dan cara kalimatnya. Dan tinggallah arti kalimat itu semata-mata dalam hatinya, yang hadir dalam hati, seolah-olah yang harus dengan dia yang tidak berpisah. Dan ia mempunyai usaha yang berkesudahan kepada batas tersebut, dan berusaha untuk kekalnya keadaan itu dengan menolak was-was hati. Dan tiada baginya usaha pada penarikan rahmat Allah Ta'ala. Akan tetapi dengan apa yang diperbuatnya, ia datang bagi hembusan angin rahmat Allah Ta'ala. Lalu tiada tinggal selain menunggu rahmat yang dibuka oleh Allah, sebagaimana dibukanya kepada nabi-nabi dan wali-wali dengan jalan tersebut. Dan ketika itu, apabila telah benar kemauannya, bersih cita-citanya, dan baik kerajinannya, maka ia tidak akan ditarik oleh hawa nafsunya, dan tidak akan diganggu oleh bisikan hati dengan segala hal yang berhubungan dengan dunia. Cemerlanglah segala kecemerlangan kebenaran dalam hatinya, dan adalah pada permulaannya seperti kilat yang menyambar, tidak tetap, kemudian kembali. Kadang-kadang terlambat, dan kalau ia kembali, kadang-kadang tetap, dan kadang-kadang ia menyambar. Kalau tetap, kadang-kadang lahir, kadang-kadang lama dengan tetapnya, dan kadang-kadang tidak lama. Kadang-kadang lahir contoh-contohnya sambung-menyambung. kadang-kadang terbatas pada satu pengetahuan saja. Dan kedudukan wali-wali Allah Ta'ala tidak terhingga padanya, sebagaimana tidak terhingga berlebih kurang kejadian dan tingkah laku mereka. Jalan ini kembali kepada penyucian semata-mata dari pihak Anda, pembersihan dan meninggalkan yang tidak baik, kemudian bersiap dan menunggu saja. Adapun para pemerhati dan yang mempunyai pemikiran, mereka tidak mengingkari adanya jalan tersebut, kemungkinannya dan terbawanya kepada maksud ini dengan jarang terjadinya. Yang demikian itu adalah kebanyakan hal ihwal para nabi dan wali. Tetapi mereka memandang sukarnya jalan tersebut, merasa lambat hasilnya, merasa jauh terkumpul syarat-syaratnya, dan mereka mendakwakan bahwa menyapu hubungan-hubungan duniawi sampai ke batas itu seperti suatu hal yang dapat dimaafkan. Walaupun berhasil pada suatu hal, maka tetapnya lebih jauh daripadanya. Karena sekurang-kurangnya was-was dan gelisah hati itu dapat mengacaukan hati. Rasulullah SAW bersabda, hati orang mukmin itu sangat berbalik-balik dibandingkan dengan kuali yang sedang menggelagak panasnya. Diriwayatkan Ahmad. Dan Nabi SAW bersabda, hati orang mukmin itu di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pemurah. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Umar. Pada waktu sedang bermujahadah ini, kadang-kadang keadaan badan itu rusak dengan timbulnya penyakit, bercampur akal dengan was-was, dan terasa badan sakit. Apabila tidak didahului oleh latihan jiwa dan pendidikannya dengan hakikat keilmuan, niscaya tumbuh pada hati khayalan-khayalan yang merusak, yang akan tenang jiwa kepadanya pada masa yang panjang sampai ia hilang. Dan berlalulah umur sebelum memperoleh kemenangan pada yang demikian. Banyaklah orang sufi yang menjalani jalan ini. Kemudian ia kekal dalam suatu khayalan selama 20 tahun. Jikalau ia sudah meneguhkan pengetahuan dari sebelumnya, niscaya terbukalah sekarang juga segi kesangsian khayalan itu. Maka menyibukkan waktu dengan jalan belajar itu lebih terpercaya dan mendekati kepada maksud. Mereka mendakwakan bahwa yang demikian itu menyerupai dengan apa jikalau orang meninggalkan belajar fikih. Dan ia menjadi ahli fikih dengan wahyu dan ilham, tanpa berulang-ulang dan berhubungan dengan penulisan. Maka aku juga kadang-kadang sampai kepada yang demikian, dengan latihan dan kerajinan. Siapa yang menyangka demikian? Sesungguhnya ia telah menganiaya diri sendiri dan menyia-nyiakan umurnya. Bahkan dia adalah seperti orang yang meninggalkan jalan berusaha dan bertani, karena mengharap memperoleh sesuatu gudang harta. Yang demikian itu mungkin saja, tetapi jauh sekali akan terjadi. Maka begitu pula lah hal ini. Mereka mengatakan bahwa pertama-tama tidak boleh tidak menghasilkan apa yang dihasilkan oleh para ulama dan memahami apa yang dikatakan mereka. Kemudian tiada mengapa sesudah itu menunggu apa yang tidak terbuka bagi ulama-ulama lain. Semoga terbuka sesudah itu baginya dengan mujahadah.